Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah. Beberapa atau banyak poin-poin telah kita baca, telah kita lewati, yang semuanya berbicara tentang ideologi atau pemikiran jahiliyah, yang ini amat sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, dikarenakan dengan mengetahuinya akan menjadi modal besar agar kita selamat, kita tidak terjatuh ke dalamnya, atau ketika kita menemukan ada pemikiran, ada ideologi, ada konsep, ada prinsip jahiliyah pada diri kita, kita akan bisa berupaya melakukan tasfiyah, di mana dakwah di masa sekarang ini, di masa yang sudah jauh dari sumber kemurnian Islam, dakwah tidak hanya bisa dilakukan dengan tarbiyah, tapi dakwah harus dimulai dengan tasfiyah, pembersihan, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang itu semua telah mengkontaminasi banyak dari sendi-sendi ajaran Islam. Dan banyak telah menjadi kerak dan menjadi karat di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Dan ada pada individu-individu kaum muslimin. sementara tidak sadar bahwa itu adalah kotoran yang telah menjadikan Islam tercemari olehnya. Oleh karena itu tasfiyah tidak bisa dilakukan kecuali bisa mengenali mana yang harus dibersihkan, mana yang harus dihilangkan, sehingga terjaga dan kembali menjadi murni Islam ini. Maka sekian banyak pemikiran-pemikiran jahiliyah, setelah kita baca, setelah kita kaji, lalu kita tengok pada diri-diri kita, kita tengok pada masyarakat kita, banyak sekali kita temukan di sana. Apa-apa yang telah ditulis oleh muallif rahimahullah dan telah diuraikan oleh para masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, ternyata banyak sekali. Maka apa yang sudah kita lewati itu menjadi modal agar kita bisa melakukan tasfiyah untuk kemudian kita melanjutkan pada proses tarbiyah. At-takhalli qabla tahalli, bersih-bersih sebelum berhias, membersihkan sebelum dihias. Dan ini kaidah yang diletakkan untuk segala apa saja yang perlu dihias, maka tidak bisa langsung dihias ketika sesuatunya itu kotor, kecuali harus dibersihkan terlebih dahulu. Di samping bahwasanya dengan mengenali perkara-perkara yang jelek, akan mudah bagi kita untuk menjaga diri tidak terjatuh ke dalamnya. Sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa' fihi. Faman lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui, mengenali kejelekan, bukan karena aku ingin terjatuh ke dalamnya. Akan tetapi agar bisa selamat, terhindar, terjaga, terpelihara dari kejelekan tersebut, dikarenakan siapa yang dia tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, dia akan rentan, akan berpotensi besar terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu bagian di dalam dakwah itu tidak bisa dipisah antara mengetahui yang batil dan mengetahui yang hak. Sebagaimana prinsip dakwah, memang para rasul diutus selain untuk mengajak manusia kepada yang hak, tapi mereka bertugas menghindarkan dan menjauhkan manusia dari yang batil. Dan itulah makna dari kalimat tauhid, dan itulah sesungguhnya prinsip akidah, dan itulah yang harus dipegang, harus dijalankan, dan harus menjadi satu pedoman di dalam menjalani kehidupan beragama dengan keagama Islam ini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus kepada tiap umat seorang rasul pembawa risalah yang tugasnya adalah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah, membimbing mereka agar beribadah kepada Allah, mengabdi berkhidmat, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi, menghindari, menghindar dari sembahan-sembahan selain Allah. Dan ini tidak akan mungkin bisa diraih, bisa diperoleh, bisa tegak, kecuali mengenal mana prinsip ibadah hanya kepada Allah dan mana bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Dari sinilah letak kesalahan sebagian para pendakwah atau sebagian kelompok yang mereka hanya menghimpun komunitas, memperbesar komunitas, merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Yang penting ikut menjadi kelompoknya, sementara tidak ada upaya tasfiyah wa tarbiyah. Tidak ada upaya menegakkan dakwah sesuai dengan dakwatur rasul. Bahkan dakwatur rusul, dakwah seluruh para rasul, tidak ditegakkan. Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan manusia dari bentuk apapun ibadah kepada selain Allah. Mengajak manusia kepada segala bentuk kebaikan dan menjauhkan manusia, menghindarkan manusia, memperingatkan manusia dari segala bentuk macam kejelekan. Mengajak manusia kepada segala bentuk kemuliaan, keutamaan, dan menjauhkan manusia, menghindarkan manusia dari segala macam bentuk kerendahan, kehinaan. Dua pasang ini tidak bisa dipisah, karena semuanya saling berupaya untuk mengotori. Dan tidak akan bisa murni ketauhidan seseorang tanpa diiringi dengan menghindari syirik. Tidak akan bisa seorang menjadi baik hanya melakukan kebaikan tanpa meninggalkan kejelekan-kejelekan. Tidak akan menjadi mulia seseorang ketika hanya melakukan amalan-amalan yang utama tanpa menghindari amalan-amalan yang rendah, yang hina. Karena ciri orang yang saleh sesungguhnya adalah seorang yang dia di samping dia beramal saleh, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, tapi dia juga komitmen meninggalkan segala bentuk kejelekan-kejelekan. Al-Syeikh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwa untuk perbuatan-perbuatan yang baik, di sana bisa bersama-sama antara as-salih wa talih, al-barri wal fajir, orang saleh dan orang talih, orang baik dan orang jelek, bisa sama-sama melakukan kebaikan, bersedekah. Bukan hanya orang baik yang bisa, orang jelek bisa. Salat juga demikian. Tapi untuk meninggalkan kejelekan, tidak ada yang bisa kecuali orang yang betul-betul jujur di atas kebaikan. Di dalam meninggalkan kejelekan, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul saleh. Kalau sekadar beramal kebaikan, bekerja sama, orang mukmin, orang munafik, sama-sama beribadah. Bahkan sama-sama mereka melakukan amalan-amalan besar, sama-sama membaca Al-Quran. Nah, sampai kemudian Rasulullah SAW membuat penggambaran tentang perbedaan orang mukmin yang membaca Quran dan orang munafik yang membaca Al-Quran, disebutkan kedua-duanya membaca Al-Quran, namun keadaannya berbeda. Itulah pentingnya kita terus mengkaji perkara-perkara yang ada dari kalangan ahlul batil, dari apa yang sudah ada pada zaman dahulu hingga apa yang muncul-muncul belakangan, yang kita hanya bisa tahu melalui keterangan-keterangan para ulama. Dan inilah terus kita akan menghadapi sebagaimana apa yang dihadapi oleh pembawa kebenaran dari zaman dahulu. Selalu musuhnya banyak. Selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang kepentingan-kepentingannya kemudian terganggu. Jelas akan berhadapan dengan mereka. Ahlu sunnah. Musuhnya banyak. Karena mereka terus berupaya membongkar kejelekan-kejelekan. Dan terus berupaya untuk menyingkap apa yang tersembunyi dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kebusukan-kebusukan, untuk kemudian diperingatkan manusia sebelum dirinya sendiri telah memperingatkannya, meninggalkannya, berusaha menjauhinya, mengajak manusia untuk meninggalkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan tersebut. Ini prinsip dakwah. Ini prinsip ahlu sunnah. Ini kita sampaikan agar kita tidak terkecoh dengan propaganda yang sekarang ini sedang diupayakan untuk dikaburkan prinsip tersebut. Dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah ini adalah kebenaran. Ya akhi, dakwah ini perlu untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tidak bisa dakwah itu dibawa dengan menghindari, menjauhi. Karena ini akan menjauhkan manusia dari tersentuh oleh dakwah. Sehingga prinsip-prinsip mentahdir sana, mentahdir sini, sekarang ini belum waktunya dan tidak bisa diterapkan. Kalau dulu zaman Al-Imam Ahmad, ya. Karena beliau hidup di masa ahlu sunnah memang kuat mayoritas. Dulu Al-Imam Ahmad memang kuat diakui dan tokoh-tokoh ulama bersama beliau. Rahimahullah. Sehingga ketika beliau mentahdir si fulan mubtadi', maka si fulan ini akan terkucil. Pemikiran si fulan ini akan dijauhi oleh manusia. Sehingga akan bisa ditekan penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Dan mereka akan bisa diharapkan rujuk. Kalau sekarang, mulai. Yang berbicara akalnya, yang berbicara perasaannya, yang berbicara kesimpulan di sendiri, atau yang berbicara dia mengikuti pemahaman-pemahaman yang dibangun di atas kepentingan hawa nafsu. Lupa bahwa di sini, di zaman ini, masih ada ulama. Masih ada yang mereka mengetahui hakikat yang seperti apa untuk dakwah ini bisa diterapkan. Dan merekalah yang paling tahu tentang kondisi yang tepat untuk dihadapi di zaman munculnya berbagai macam fitnah. Namun sayang, orang-orang yang semacam ini memang dia tidak lagi menganggap dari kalangan para ulama itu untuk bisa dipegang dan diikuti arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya, prinsip-prinsipnya, dan lebih condong untuk mengikuti hawa nafsu dikarenakan kepentingan-kepentingan yang melatar belakanginya. Nah, khana fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas untuk kita terus bergerak meskipun arus perlawanan datang dari segala arah. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang sembunyi-sembunyi, dengan berbagai macam kamuflase. Ada yang terang-terangan. Ini semua ada di pundak-pundak kita untuk terus berusaha memikul tanggung jawab dakwah. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang berikutnya, tasmiyatuhum at-tauhid syirkan. Penyebutan mereka terhadap tauhid dengan kesyirikan. Tauhid mereka sebut syirik. Al-mas'alatu sadisa wal khamsun. Prinsip yang ke-56. Tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan. Penyebutan terhadap mengikuti Islam sebagai bentuk kesyirikan. Kama zakarahu fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi manusia, bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab dan hikmah serta nubuwah kenabian, lalu kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah. Ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. Ayat ini kata Syekh Abdurrahman Si'di rahimahullah, nazalat raddan, turun sebagai bantahan. Liman qala min ahli alkitab, terhadap orang yang dia berkata dari kalangan ahlul kitab, lin nabi alaihi salatu wasalam, terhadap nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma amarahum bil iman bihi wa da'ahum ila ta'atihi. Di saat nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka dengan keimanan untuk beriman dan mengajak mereka untuk taat kepada nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang itu menjawab, aturidu ya Muhammad ana'budak, apakah maksudmu wahai Muhammad, engkau ingin agar aku menyembahmu, agar kami menyembah engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Mereka tuduh, mereka vonis bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hanyalah ingin mengajak mereka menyembah dirinya. Maka dijawab dengan ayat ini, tidak pantas bagi seorang manusia yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kitab dan hikmah dan kenabian, tidak pantas. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tidak pantas sama sekali. Tidak wajar. Masa seorang sudah diberikan oleh Allah kitab, sudah diberikan oleh Allah hikmah, dan diutus dengan kenabian, dituduh semacam itu. Ketika berdakwah, ketika mengajak mereka untuk mengikuti risalah yang dibawa, dituduh mengajak menyembah dirinya. Ini tuduhan yang dibangun di atas kedustaan. Min masaili ahlil jahiliyah, di antara prinsip-prinsip ahlul jahiliyah, tasmiyatu tauhidah bittiba'il haqq syirkan, penamaan tauhid dan mengikuti al-haq sebagai syirik, mengikuti ajaran tauhid, memegang prinsip akidah, mengikuti pemahaman yang benar, itu dikatakan syirik. Ternyata ini ada dari kalangan ahlul jahiliyah. Jadi nenek moyangnya para ahlul bid'ah, memang mereka ahlul jahiliyah. Orang-orang Mu'tazilah menganggap ketika ahlu sunnah menetapkan ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah diberitakan di dalam Al-Quran, di dalam kitab, dan di dalam sunnah, mereka menganggap itu menyekutukan Allah. Itu syirik. Karena menganggap Allah itu berbilang. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah ketika menyandarkan sifat sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Kitab dan Sunnah juga sama. Sehingga mereka menolak sifat. Jahmiyah menolak asma wa sifat. Dan juga Asy'ariyah. Ini semua ketika dirunut mengadopsi konsep pola pikir kaum jahiliyah. Wa hadha min qalbi min qila min na'am min qalbi al-haqa'iq. Wahada, ini merupakan bentuk pemutarbalikan fakta. Ya, faktanya tidak demikian. Tauhid disebut syirik, mengikuti al-haq disebut syirik. Ayasummu tauhida syirkan, di mana mereka menyebut menamai tauhid sebagai syirik. Wahada liintikasil fitr, ini sebabnya dikarenakan telah terbaliknya fitrah. Wa hadhil ayatu nazalat fi wafad Najran minan Nasara. Ayat ini turun berkaitan dengan ada serombongan utusan dari Najran, dari kalangan orang-orang Nasara. Ja'u ila Nabi alaihi salatu wasalam, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yatafawadun ma'hu alaihi salatu wasalam. Fadakhalu alaihi fil masjid wa akhadhu yatafawaduna ma'ah. Fa Nabi alaihi salatu wasalam arada alaihim ad-dukhul fil Islam. Ya. Mereka berupaya untuk menemui, lalu seakan-akan mereka ingin menyerahkan kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan bimbingan. Mereka masuk bersama Nabi SAW ke dalam masjid. Naam. Lalu ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyodorkan kepada mereka tawaran untuk masuk ke dalam Islam, fabayyana lahum annal anbiya jami'an akhadha alaihim al-mitsaq. Naam. Dan menjelaskan kepada mereka bahwa para nabi seluruhnya itu telah mereka diambil perjanjian Naam. Lain bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ahadun minhum hayyun layattabi'unahu. Perjanjian kalau seandainya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah diutus dan ada salah seorang di antara mereka para nabi yang masih hidup, pasti akan mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini nyata. Disampaikan Rasulullah SAW ketika Umar radhiyallahu taala anhu didapati di tangannya ada secarik lembaran Taurat. Segera Rasulullah SAW menyatakan, "Amutahawikuna ya Ibn al-Khattab? Apakah engkau bimbang wahai Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum baydha'a naqiyyah." Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang putih, jernih, terang. Lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Musa sekarang hidup. Wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum, lalu engkau mengikuti dia dan meninggalkan aku. Sungguh engkau kalian itu sesat. Sungguh kalian sesat. Hingga kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya." Qala wahid minhum, berkata salah seorang di antara mereka rombongan ini, "Aturidu ya Muhammadu an na'budaka? Apakah engkau ingin agar kami menyembahmu wahai Muhammad?" Sama ittiba'al haqqi syirkan, menyebut mengikuti kebenaran sebagai syirik. "Wa ibadatan lirrasul alaihi salatu wasalam, dan bentuk peribadatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa anzalallahu qaulahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, 'Maka kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin nasi kunu 'ibadan li min dunillah.' Li'anna al-anbiya ja'u bi tauhid, karena para nabi mereka telah membawa tauhid, datang kepada umatnya masing-masing dengan membawa ajaran tauhid. Walam yaji'u bisyirk, dan mereka tidak pernah datang dengan membawa ajaran kesyirikan dari seluruh para rasul yang diangkat oleh orang-orang yang mengkultuskannya, yang rasul itu pun berlepas diri dari mereka, diangkat menjadi satu bagian daripada ilah pun ajarannya tidak pernah demikian. Isa bin Maryam. Nah, pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau mengajak manusia untuk menyembahmu?" Maka Isa radhiyallahu ta'ala, Isa sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyanggah dan menyatakan, "Tidak pantas bagiku untuk mengajak manusia menyembahku." Nah, kalau seandainya aku melakukan itu, tentu engkau telah mengetahuinya. Nah, berlepas diri Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara di dalam pengkultusannya, mengangkat Al-Masih menjadi ilah dari keyakinan mereka bahwasanya ilah itu tiga dalam kesatuan. Amma ja'u bi da'watin nas ila ibadatihim, dan tidaklah mereka itu mengajak manusia untuk menyembah diri-diri mereka. Hasyan wa kalla, sama sekali tidak. Bal ja'u biingkari dzalik, bahkan mereka datang untuk mengingkari hal yang demikian itu. Lakin haula, akan tetapi mereka min ta'assubihim, karena ta'assubnya mereka, qalu hadhil maqalah, lalu mereka mengatakan ucapan semacam ini. Fa anzalallahu hadhil ayah raddan 'alaihim, lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk bantahan terhadap mereka. Nah. Wa ma ashbaha al-lailata bil barihah, tidak sama antara malam dengan siang. Fa hunaka ma yasummun ikhlas al-ibadah lillahi kufran. Di sana ada yang menamai mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu sebagai bentuk kekufuran. Wa khurujan 'anid-din, dan bentuk keluar dari agama. Wa yasummunahu syirkan, dan menyebutnya mereka itu dengan syirikan. Nah, terbolak-balik. Wa yaqulun, mereka mengatakan ibadatul quburi hiya tauhid. Ya. Kalau menyembah penghuni kubur itu sebagai bentuk tauhid. Wahyal Islam, dan itu adalah ajaran Islam. Li'annaha tawassulun bisalihin wa mahabbatun lahum, karena ini merupakan tawassul kepada orang-orang saleh dan bentuk kecintaan kepada mereka. Wa 'indahum anna alladhi la ya'budu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa la yastaghiitsu bihi, dan menurut mereka orang yang tidak mau menyembah kepada Rasul, tidak mau beristighasah, meminta, memohon pertolongan kepada Rasul, yakunu mubghidan lirrasul alaihi salatu wasalam, dianggap sebagai orang yang benci kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ini dibolak-balik. Ketika ahlu sunnah mereka ingin memurnikan akidah, memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, istighasah ya kepada Allah saja, memohon syafaat hanya kepada Allah, ya, dianggap mengingkari syafaat, dianggap tidak percaya terhadap istighasah, terhadap syafaat, terhadap tawasul, terhadap ini, itu, dan sebagainya. Nah, bahkan dianggap tidak hormat kepada orang-orang saleh, tidak hormat kepada Nabi. Wa yakunu jafian fi haqqi Rasul alaihi salatu wasalam, dan dianggap orang yang dia itu tidak memiliki kedalaman, ya, jafian itu artinya kering di dalam menunaikan hak Rasul. Ya. Lebih tepatnya dianggap ajarannya itu hampa, kosong dari menunaikan hak Rasul. Nah, tidak mendalam kecintaannya, tidak mengagungkan, tidak memuliakan, dakwahnya hampa, dakwahnya tidak menyentuh, dakwahnya kering, karena menghindarkan mereka semua dari menyanjung lebih tinggi, atau menyanjung terlalu tinggi, melebihi derajat Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam pengkultusan. Sementara ini adalah wasiat Nabi. La tutruni kama atratin Nasara bin Maria. Jangan kalian kultuskan aku seperti pengkultusan orang-orang Nasara terhadap Ibnu Maria. Nah, wa hadha mislu qawli Nasara Najran fi ittiba'ir rasul annahu ibadatun lirrasul alaihi salatu wassalam. Ini sama seperti ucapan Nasara dari Najran itu, yang menyebutkan bahwa mengikuti Rasul, ajakan mengikuti Rasul, ini disebut peribadatan atau penyembahan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadha imtidadun li madhhabi ahli al-jahiliyah kullun sammal haqqo batilan wal batilu haqqan wal 'iyadu billah. Dan ini kepanjangan, perpanjangan terhadap pemikiran ahlul jahiliyah. Nah, semua menyebut kebenaran sebagai kebatilan, menyebut kebatilan sebagai kebenaran, wal'iyadu billah. Wal jahmiyatu wal mu'tazilatu sammu isbatas sifati lillahi azza wa jalla syirkan. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka menyebut bahwa menetapkan sifat-sifat Allah itu adalah syirik. Nah, dipahami? Kayaknya anteng betul. Jangan-jangan berat. Paham insyaallah. Ya. Kalau tataran antum harus paham. Tapi kalau memang baru, ini memang harus dipreteli satu persatu. Jahmiyah itu apa? Mu'tazilah itu apa? Ya. Menetapkan sifat, sifat itu yang mana? Banyak harus diterangkan satu persatu. Tapi dengan berjalan waktu, istilah-istilah tersebut nanti akan ditemukan. Nah, intinya bahwasanya ahlul jahiliyah itu kebalik di dalam melihat, memandang dan menetapkan sesuatu. Yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasalam itu tauhid, mereka sebut syirik. Ya, aqidah al-sunnah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah itu dianggap syirik. Ketika Allah disifati dengan sifatul kalam, dengan sifatul ilm, dengan sifatul sami', Allah disifati dengan sifat ya kalam, dengan sifat melihat, dengan sifat mengetahui, dengan sifat mendengar, katanya ini bentuk kesyirikan. Padahal yang mensifati siapa? Allah sendiri. Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran, begitu banyaknya Allah menyebutkan tentang pensifatan-pensifatan terhadap dirinya. Ahlu sunnah hanya mengambil sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Namun dikarenakan apa tadi sebabnya? Sebabnya apa? Intikasil fitr. Sudah terbaliknya fitrah. Jadi kacamatanya sudah terbalik. Kacamatanya terbalik. Ia memandang sesuatu sehingga terbalik. Nah, lah yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak terima. Yang menyebutkan Allah Sami'un Basir, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlu sunnah menyatakan Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha Melihat, mereka enggak terima. Oh, itu syirik. Terus gimana? Yang maksudnya Allah mendengar itu bukan mendengar. Maksudnya Allah melihat bukan melihat. Maksudnya Allah begini bukan begini. Dan yang bikin maksudnya ini siapa? Kenapa dibuat pakai maksudnya? Ya soalnya kalau dikatakan Allah mendengar berarti seperti manusia. Loh. Yang mengharuskan ketika disebutkan Allah mendengar berarti seperti manusia, ini siapa? Allah sendiri sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama ya sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha mendengar, Allah melihat, tapi tidak sama, sudah Allah sendiri sebutkan. Kalau disebutkan sama, ya berarti siapa yang menyebutkan mengharuskan sama? Ahlus sunnah meyakini Allah mendengar, Allah melihat, tapi tidak sama melihatnya Allah, mendengarnya Allah dengan melihatnya manusia. Ahsantum, hayyakumullah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nah, tidak sama. Nah, ini penting. Mereka ngotot, berarti sama. Kalau begitu sama. Nah, garisan benang yang dia kemudian tetapkan harus sama, ini salahnya di situ. Kebaliknya fitrah tadi. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Berarti kalau Allah memiliki wajah sama seperti manusia, kalau Allah berbicara sama seperti manusia, diharuskan, diharuskan. Sesungguhnya mereka sendiri yang sudah memiliki konsep menyerupakan. Setiap ada penyebutan sama, lalu di garis lurus sama hakikatnya. Keliru. Nah, sehingga menghukumi sesuatu terbalik. Imbas dari konsep mereka itu, mereka membuat tafsiran untuk menghindarkan agar tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Dibuatlah penyelewengan makna. Yang ini akan datang pada poin berikutnya. Tahrif. Penyelewengan makna dari apa yang ada di dalam Al-Quran dengan makna yang bukan pada tempatnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, walhamdulillah rabbil alamin. Fadalu hafizakumullah.